107,9 FM Cirebon Inspirasi Spirit Hati. Anda masih berada di ajangnya Belajar Bareng bersama Buya dan Umi ya sahabat ya. Dan tema kita kali ini masih tentang berkaitan dengan silsilah hari akhir ya sahabat ya. Dan kita sudah Buya menjelaskan tentang masalah setelah kita melewati alam barzah ya, kita akan melewati yang namanya alam akhirat. Kita akan masuk yang namanya alam akhirat, dan itu dimulai dengan peniupan trompet oleh malaikat Israfil ya. Dan tadi juga Buya sudah menjelaskan bahwa untuk ahli iman, Anda tidak usah khawatir ya. Anda tidak usah khawatir karena Allah akan mematikan terlebih dahulu sebelum mendengar trompet dari malaikat Israfil tersebut. Akan tapi sahabat ya, yang harus kita persiapkan saat ini adalah bagaimana agar kita bisa menjadi golongan ahli iman tersebut, golongan yang akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang padang mahsyarnya hanya dirasakan antara zuhur dengan asar saja ya sahabat ya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah akan hal itu dan berusaha untuk senantiasa menjadi ahli iman tersebut, agar senantiasa jaga keimanan kita, akhlak kita, dan senantiasa kita agar kita minta memohon selalu agar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, kita akan masuk ya ajang untuk tanya jawab ya Buya ya. Dan sebelum kita berikan kesempatan kepada sahabat untuk bertanya Buya, ada hal yang ingin Umi tanyakan kepada Buya. Umi pernah mendengar kalimatnya, Umi lupa persisnya Buya, hanya dikatakan bahwa paling sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang menemui hari kiamat. Apakah itu benar atau bagaimana Buya? Ungkapannya kelihatannya perlu dijelaskan. Semua akan menemui hari kiamat. Barangkali yang dimaksud itu yang tiupan trompet itu Buya. Itu. Jadi memang kalau tiupan trompet itu yang diperdengarkan adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang memang itu debat paling ya sejelek-jelek orang itu. Ya, tapi ya, bukan hari kiamat maksudnya. Hari jadi kiamat tiupan trompet. Sebab ahli iman semuanya akan dimatikan oleh Allah terlebih dahulu. Iya, Buya. Jadi benar kalau orang-orang yang tidak baik itu akan menemukan tiupan trompet itu dan akan merasakan kekagetan yang luar biasa di saat ditiupkan trompet tersebut. Subhanallah. Baik, Buya, terima kasih atas penjelasannya. Baik sahabatku, bagi Anda yang bertanya, kami ulangi kembali bagi yang bertanya kepada Buya langsung, Anda bisa menggunakan empat media komunikasi kami. Anda bisa bertanya di 0231252549 atau Anda bisa bertanya melalui via SMS kami di 081321461079 dan FB Radioku dan juga Yahoo Messenger Radioku ya sahabat ya. Baik, kita akan buka kesempatan pertama untuk yang bertanya langsung melalui via telepon. Baik, kita angkat telepon pertama, sudah bergabung bersama kami di studio. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Imron di Penggung. Dengan sahabat Imron di Penggung. Baik, silahkan langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, kami menanyakan tentang masalah memandikan jenazah. Apakah boleh perempuan yang sudah balig, yang sudah dewasa, memandikan jenazah bapaknya, ataupun sebaliknya laki-laki yang sudah dewasa yang sudah balig memandikan jenazah ibunya? Ini Buya yang perlu kami tanyakan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Buya, langsung dijawab saja Buya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang harus, ini pertanyaan yang penting sekali, karena kebanyakan di masyarakat itu di dalam hal ini tidak diperhatikan. Ketahuilah, yang namanya memandikan jenazah adalah wajib kifayah, fardu kifayah. Kalau akan tapi fardu kifayah itu ada aturan, ada syaratnya. Jadi syaratnya memandikan jenazah itu begini. Yang pertama, jika yang meninggal itu adalah seorang perempuan, maka yang memandikan adalah perempuan. Ingat, baru boleh laki-laki memandikannya jika tidak ada perempuan. Boleh laki-laki memandikannya dari laki-laki yang mahram bagi wanita tersebut. Mahram itu adalah yang tidak boleh menikah. Seperti bapaknya perempuan tersebut, atau anaknya perempuan tersebut, atau saudaranya perempuan tersebut, atau pamannya perempuan tersebut. Mahram baru boleh laki-laki yang mahram, atau sebaliknya. Baik, ini harus dipahami. Termasuk ada perkenan lagi adalah suami. Maksudnya waktu meninggal itu masih menjadi suaminya, biarpun tercerai dengan kematian kan. Kalau suami yang pernah mencerainya sudah lama, enggak. Akhirnya suami yang waktu ia meninggal, perempuan itu meninggal, masih berasa masih suaminya. Karena itu hadis Nabi SAW pernah Nabi mengatakan dari Siti Aisyah, "La muti qabli la qasal tuki." Kalau engkau meninggal sebelumku, wahai Aisyah, ini saya engkau akan aku mandikan. Nah, jika ternyata perempuan yang meninggal perempuan, perempuan memandikan tidak ada, dan perempuan itu pun dipilih loh ya, tidak asal perempuan loh ya. Perempuan yang akan mandikan adalah perempuan yang bisa menjaga lidah, tidak mudah kementer. Mohon maaf, ada orang yang lidahnya suka mentar. Oh, ininya kok begini? Loh, ininya kok begini? Itu adalah perempuan yang tidak boleh mandikannya karena busuk lidahnya. Jadi perempuan yang solehah, perempuan yang baik, yang bisa menjaga lidahnya. Kemudian setelah itu laki-laki yang mahram, yang tidak boleh menikah dari bapak, anak, atau keponakan atau paman, baik, atau kakeknya, atau suami masuk di dalamnya. Jika ternyata tidak ada keluarga yang mahram tadi, perempuan tidak ada, laki-laki yang mahram tidak ada, bagaimana? Kata Ibnu Hajar, tidak perlu dimandi. Tidak perlu dimandikan. Anda bukan, tidak ada apa-apanya dengan dia. Anda tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak ada apa-apa dengan dia. Dia. Maka tidak usah dimandikan, langsung saja dikubur. Karena yang tidak dimandikan tidak disolati. Tidak disolati. Ya. Lihat, begitu kemuliaan seorang mayat itu tetap ada. Jadi memandikan itu bukan kewajiban yang hidup. Bagi yang meninggal dunia sudah diampuni oleh Allah, insya Allah. Biarpun tidak dimandikan karena tidak ada orang yang tidak ada yang memandikannya. Jadi jangan dipaksakan. Kalau memang tidak ada laki-laki yang mahram dengan wanita tersebut, maka tidak usah dimandikan. Cuman Imam Romli mengatakan bahwasanya bahwasanya ditayamumi. Misalnya Anda seorang laki-laki menemukan seorang perempuan. Anda seorang, tidak ada perempuan yang memandikan, jadi tidak ada laki-laki yang mahram dengan perempuan tersebut. Lalu Anda perlu merawat jenazah tersebut. Maka ada pendapat bisa ditayamumi. Ini mukanya saja sama tangannya aja. Tangannya saja, sehingga sampai tidak membuka yang lainnya. Baru setelah itu disolati. Ini jadi seperti itu. Jadi begitu mulianya mayat itu, biarpun sudah meninggal dunia tidak boleh. Kadang-kadang dimandikan, diintip sama orang banyak. Haram itu semuanya, hati-hati. Subhanallah. Ada diintip, sebab di kampung itu sudah itu ada ngintip-ngintip itu. Hati-hati, jangan boleh, itu semua haram. Dan di saat memandikannya pun, biarpun perempuan sama perempuan, tidak boleh tidak dibuka. Boleh dibuka. Dan tangannya pun tidaknya pakai pelapis. Sehingga kalau mohon maaf ke bagian paha atau aurat dalam, aurat besar di paha, itu pun harus dibawa kain. Tidak boleh dibuka lalu digosok begitu, tidak. Jadi tangan kita di bawah kain. Jadi tidak ada yang kebuka sama sekali. Ini harus adab. Kalau tidak malah maksiat, memandikan pengen dapat pahala tapi tambah dapat dosa. Hati-hati ini, harus perhatikan. Makanya paling indah hal-hal semacam ini, urusan memandikan diselesaikan sendiri. Anda sebagai seorang anak memandikan ibu sendiri. Anda sebagai seorang anak memandikan bapak sendiri, itu lebih terhormat, lebih nyaman. Kalau diserahkan kepada, mohon maaf, ada sebagian yang tukang memandikan tidak ngerti syariat, tidak ngerti tidak agama. Sehingga hanya ke tradisi. Hanya tradisi saja, saja dibuka sesuatu. Kadang menyucikannya pun tidak pakai adab, digosok, disemprot dengan keran di hidungnya sehingga sampai modelnya ini katanya apa? Katanya tidak bersih kalau tidak begini. Mana tidak punya adab itu semuanya? Tidak ngerti. Biarpun itu orang sudah meninggal dunia, harus kita perlakukan seperti waktu hidup. Gimana adab kita dan tata krama kita? Seperti itu. Itu Islam mengajari kayak begitu. Iya, Bu ya. Dan tadi kalau seandainya yang perempuan sudah ada, Bu ya, untuk memandikan, tapi dari pihak suami atau bapak atau anak gitu, Bu ya, ingin ikut memandikan yang bisa, karena dia termasuk mahram. Tapi dia termasuk mahram. Tapi tidak dengan melihat aurat besar. Sama, ya, biarpun sama perempuan juga begitu. Sama, Bu ya. Sama, biarpun perempuan dengan perempuan tidak boleh membuat aurat besarnya. Kalau termasuk untuk suami, Bu ya? Sama tidak boleh. Tetap juga tidak boleh tidak pada boleh, saat karena, itu. Karena, ya. karena ada yang mengatakan bahwasanya saat itu sudah tercerai, hanya diperkenankan untuk memandikan saja. Cuman jadi tidak bisa seenaknya, ya. Baik. Ini harus diperhatikan hal-hal semacam itu. Dan memang, maka dari itu termasuk, mohon maaf, tangan yang di saat masuk untuk membersihkan bagian-bagian yang apa itu? Aurat besar, itu maka harus pakai pelapis. Pakai pelapis. Supaya tidak langsung bersentuhan langsung. Itu yang harus difahami. Baik, Bu. Itu kemuliaan orang. Dan memang kadang kita melihat beberapa kali, Bu ya. Ya, sering kali kadang mandiinnya itu sampai kayak kayak agak disikat gitu. Jadi agak digosok sampai ini tidak gitu. Tidak bagus seperti itu, wahai ahli. Jangan sampai. Jadi biar itu bersih katanya, Bu. Bukan, itu sudah yang penting air merata sudah beres semuanya. Iya, memang air merata dan begitu. Jangan digosok kayak mau di dimasak sampai orang kan udah bersih sampai digosok disemprot disabun sabun yang dingin, cara menyabunnya yang halus. Halus Dan kemudian perutnya ditekan pelan-pelan agar buang kotorannya itu pelan sekali. Baik, itu saja. Baik, subhanallah, itu tadi sahabat Imran di punggung ya. Semoga puas dengan jawaban Buya. Dan itu juga berlaku untuk kebalikannya. Karena tadi yang Buya jelaskan adalah tentang wanita. Laki-laki sudah benar. Kalau ada laki-laki meninggal yang memandikan ada laki-laki, boleh wanita memandikannya dari mahramnya. Selagi tidak ada itu, maka tidak usah dimandikan. Baik, Buya, subhanallah. Dan di saat tidak dimandikan, cukup dikafani lalu dikubur. Tidak usah disolati. Ya, Buya. Dan memang Buya termasuk menjadi suatu catatan penting ya, Buya, bagi orang yang berurusan dengan hal tersebut. Jadi bukan hanya urusan masalah memandikan saja, bahkan nanti pun di saat mengkafani pun, Buya, itu seringkali terkadang banyak yang tidak sadar gitu, Buya. Jadi ketika sudah dipindah dari tempat mandi ke tempat untuk dikafani itu nanti tiba-tiba masih belum tertutup semua kain kafan itu. Jadi kain yang di atas yang tadi sebagai pelapis atas itu, Buya, kain sampernya itu sudah diangkat terlebih dahulu, Buya, sehingga kadang aurat besarnya itu sudah semuanya kebuka. Makanya kalau bukan ahlinya dan tidak ngerti syariat itu jangan disuruh begitu. Ada namanya apa, tukang mandikan itu apa namanya sih? Apa namanya tukang mandikan, ada tukang mandikan. Kalau dia punya ilmu ngapain dia? Dia harus ada patuh. Tidak boleh seenaknya, semaunya sendiri. Jadi makanya sebelum kain di bawah diangkat, kain di atasnya sudah disiapkan sehingga waktu kain di bawah ditarik pelan, maka kain yang di atas sudah langsung jatuh ke kulit. Ada caranya, ngerti. Ada caranya. Orang yang ngerti. Jadi waktu ada kain itu sudah digelar kain di atasnya. Kain di bawahnya, Buya. Enggak, di atasnya, bawahnya sebelum ditarik. Sebelum, jadi kain di atasnya sudah digelar. Iya, Buya, benar. Di atasnya mayat. Iya, benar. Kemudian dari kaki sudah ditarik pelan, itu langsung nempel ke bawah, enggak ada yang terlihat. Tidak ada yang terlihat. Semuanya harus ada tata caranya, ada adabnya. Baik, subhanallah. Baik, Buya, terima kasih, Buya, atas jawabannya dan semoga yang bertanya puas dan juga bisa menjadi pelajaran untuk yang lainnya agar berhati-hati di dalam masalah mengurus jenazah. Ya sahabat ya, intinya jangan sampai walaupun mereka sudah mati, tapi kita tetap harus menghormati mereka, jangan sampai aurat-aurat mereka kita umbar. Baik, Buya, terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya kita akan beranjak kepada pertanyaan yang sudah bergabung melalui via SMS ya, Buya. Ini ada pertanyaan dari sahabat Ian, ya Buya, sahabat Ian di Blitar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, Buya, bagaimana hukum seorang yang mempunyai tanah terus digarap orang lain, terus yang punya tanah kalau panen minta sepertiga? Dan yang kedua, jual beli sistem pesan itu terus barang datang tapi bayarnya masih minggu depan, bagaimana itu hukumnya, Buya? Terima kasih. Orang punya tanah digarap sama orang lain, Buya. Orang lain. Kemudian terus minta sepertiga. Sepertiga bagian. Itu artinya begini. Saya mengerjai tanah Anda. Lah upahnya tanah itu bagaimana? Yaitu sepertiga dari panenan. Jika itu kesepakatan itu boleh-boleh saja. Artinya Anda menerima dengan sepertiga dari panenan saya. Itu wajar, enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Itu seperti artinya Anda modalnya tanah. Saya modalnya mengerjakan tenaga dan ini. Cuman bagi hasilnya apa? Karena saya tenaga dan benih, saya lebih banyak. Saya dapat 3/4, Anda dapat sepertiga. Sepertiga itu boleh-boleh saja. Baik. Perkenankan ya. Yang demikian itu. Yang enggak boleh itu adalah sebagian orang ini. Kami ingatkan. Anda pinjam uang Anda pinjam uang kepada saya. Anda pinjam uang kepada saya 50 juta. 50 juta. Gadenya adalah tanah yang Anda miliki. Saya meminjamkan uang kepada Anda 50 juta. Dengan Mbak Ian, ini uang 50 juta. Tapi syaratnya ada gadenya, ada jaminannya. Jaminannya adalah tanah. Tanah. Setelah itu tanah saya kerjain. Menjadikan gadai tadi ya. Itu akan menjadi haram. Berarti saya itu dapat riba dengan gadai itu. Padahal kalau memang gadai, tanah itu hanya jaminan di saat Anda tidak bisa bayar uang, bayar utang. Nanti tanah itu akan dijual untuk bayar utang. Bukan saya garap. Kalau saya garap nanti Anda tidak dapat, tidak bisa bayar utang. Siapa yang bayar utang tambahan? Jadi itu yang banyak terjadi di masyarakat adalah yang pinjam uang menyiksa, yang meminjami uang menyiksa. Ini. Anda sudah mau punya utang, setelah itu sawahnya saya ambil. Gade itu bukan harus dipakai, nggak boleh dipakai ya. Baik, ada pun masalah tadi boleh. Yang kedua apa tadi? Yang kedua tadi tentang masalah ini, Buya, kalau barang jual beli sistem pesan itu terus barang datang tapi bayarnya masih minggu depan. Aslinya tidak seperti itu ya. Aslinya itu harga itu apa? Itu kan sebetulnya dalam istilah bahasa Arab itu ada namanya salam. Salam itu adalah transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat tapi diperkenankan oleh syariat. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, Bu Ian, bahwa di dalam transaksi jual beli itu, barang yang akan dibeli harus sudah dilihat, ru'yatul mabi. Jadi kalau kita membeli sesuatu yang tidak bisa belum dilihat, maka itu tidak sah. Aslinya begitu. Kecuali masalah salam. Sehingga lihat, di dalam kitab jual beli itu, salam itu diakhirkan bab jual beli. Setelah menyebutkan syarat-syarat jual beli, masuk bab salam. Sebab salam itu adalah salah satu transaksi yang tidak memenuhi syarat tapi dianggap sah. Nah, ini. Jadi kecerdasan para ulama itu menyusun bab salam itu di akhir jual beli. Setelah menyebutkan syaratnya harus suci, syaratnya harus dilihat, syarat ini ternyata masuk bab salam. Dan salam ada aturannya. Barang yang dipesan adalah bukan barang yang bakal rusak, ya. Jadi jual beli berpesan itu boleh saja. Di antaranya apa? Barangnya itu adalah barang yang tidak cepat rusak. Ya, ini. Nah, ini adalah di dalam madzhab Imam Syafi'i. Jadi boleh kita memesan, ya. Memesan barang, ya. Misalnya saya ingin lemari dengan sifat-sifat semacam ini kepada Mbak Ian, ya kan? Saya pesan lemari, ini uangnya. Nah, ini yang penyerahan uang, ini perbedaan ulama di antara hal dalam hal ini. Uang harus disampaikan terlebih dahulu. Ini adalah pendapat yang dikukuhkan, ya. Karena apa? Jangan sampai tidak ada dua-duanya dalam transaksi. Nggak ada uang, nggak ada. Nggak ada barang, maka disyaratkan di sini uang harus diberikan. Baik. Kemudian setelah itu, di saat barang itu sudah selesai, maka terjadilah transaksi itu menjadi beres, sehingga lemari yang saya pesan tadi ada. Namanya ini betul. Jadi saya pesan beli lemari, tapi lemarinya belum ada. Itu sah di dalam hal semacam ini dengan syarat-syaratnya. Adapun di saat uang tidak ada, ini nanti ada cara. Jika uang tidak ada, maka itu di dalam, memang madhab kita itu di dalam transaksi jual beli agak ketat. Jadi bisa saja kita masuk di dalam madhab imam yang lain, akan tapi di sini perlu kejujuran. Misalnya apa? Aku pesan dulu, ya, barangnya tolong sampaikan nanti, ya. Dan kalau sudah barang ada, mana? Nanti baru, kalau dalam madhab Malik tidak melihat barang pun nggak apa-apa, asalkan disifati. Biarpun tidak dalam bentuk salam. Di dalam madhab Imam Abu Hanifah nggak pernah disebut sifatnya. Aku punya mobil, kamu mau enggak? Ya sudah, saya beli 50 juta. Nggak tahu mobilnya. Tapi nanti ada khiyar. Ada hak pilih di saat barang itu sudah ada di hadapannya. Nah, nanti Mbak Ian, bisa saja hal itu terjadi. Asalkan ada kesepakatan baru di saat bertemu. Nanti begini, barang sudah ada. Ada kesepakatan dari orang yang punya barang. Asalkan itu semua bukan emas, loh, ya. Mohon maaf, ya. Asalkan itu semua bukan emas dan perak. Kalau emas dan perak, barangnya tertunda itu tidak, pembayarannya tertunda tidak diperkenankan. Selagi bukan emas dan perak, maka Mbak Ian boleh, misalnya apa? Lemari saya ambil dan Anda rela. Mbak Ian, saya utang duitnya minggu depan. Maka boleh saja di dalam hal ini, karena asalkan bukan di dalam urusan emas dan perak. Dan memang di dalam hal menjual belikan sesuatu yang tidak terlihat, ini khilaf di antara empat madhab. Yang paling keras adalah tegas ada madhab Syafi'i, agak ringan madhab Malik, yang sangat ringan madhab Imam Abu Hanifah. Jadi digampangkan saja transaksi, yang penting ada kejujuran. Jangan sudah terlanjur pesan lemari, sayanya nggak mau. Ini nggak benar, ya. Nanti merugikan. Anda kan tukangnya, kayunya, setelah itu tidak mau. Ini adalah mengingkar janji, juga sebuah dosa. Nah, atau sebaliknya, sudah lemari saya ambil, saya tidak mau bayar. Maka ini semua perlu kejujuran. Dan di saat terjadi transaksi yang ada utangnya semacam ini, ada yang tertunda salah satunya, maka hendaknya ada hitam di atas putih, supaya tidak ada yang ingin lari daripada kejujuran. Dan kalau seandainya Buya ada yang pesan barang, misalnya Umi pesan lemari nih ke Buya gitu kan, udah DP 1 juta misal karena harga lemari 2 juta gitu ya, kita DP dulu dengan 1 juta, ternyata setelah sudah dibuatkan begitu Buya, gak diambil, gak tahu karena apa, tidak ada kabar, tiba-tiba menghilang saja. Nah, ini gimana Buya, kalau seandainya Buya menjual lagi kepada orang lain begitu, itu gimana? Diperkenankan tidak, Buya? Kalau memang sudah ada batas waktunya, sudah ditentukan, karena kan ada perputaran. Maka dia bisa dijual kepada orang lain, ya. Tapi DP-nya dikembaliin, Buya, ya. Otomatis bukan miliknya. Dia bisa jual kepada orang lain karena tidak sesuai dengan janji. Gini loh, ya. Di dalam sebuah transaksi memang yang perlu adalah bukan saja kebenaran sebuah akad, akan tapi kejujuran juga penting. antara yang disifati sehingga sesuai, maka jujur dari dua belah pihak. Lah karena Anda tidak memberikan lemari tersebut kepada orang tersebut, maka DP harus kembali. Kembali tidak ada DP hilang. Wah, wow, ODP hilang. Ini kan haram itu. Iya, iya. Ada sebagian di masyarakat DP itu angus. Enggak boleh itu. DP tidak boleh. Tidak boleh hilang. Baik. Dan kalau sistem jual beli yang sekarang yang banyak terjadi itu melalui via internet, Bu, ya. Jadi dengan melihat gambar. Misal Bu yang lihat bikin gambar, nanti kita melihat lalu kita tertarik, kita beli. Nah, itu terkadang seringkali antara gambar dengan kenyataan itu beda gitu tuh, Bu. Kelihatan kalau di gambar kayak bagus banget, giliran sudah nyampe berbeda. Nah, ini sistem jual beli gini bagaimana, Bu? Baik, baik itu sebenarnya di dalam mazhab Imam Syafi'i sudah dibatasi agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan kedua belah pihak. Makanya tidak sah jual beli seperti di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Cuman zaman-zaman modern, kalau kita hanya berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i, sekarang dunia ada global. Jadi negeri manapun bisa berurusan dalamnya. Maka di dalam transaksi yang hanya melihat gambar, itu di dalam mazhab Malik sudah sah. Cuman nanti ada khiyar. Di saat melihat kalau tidak sesuai bisa kembalikan ini. Harus begitu. Ada khiyarnya. Karena tidak sesuai dengan muasofatnya, dengan ciri-ciri yang disebutkannya di dalam mazhab kita Malik. Jadi enggak apa-apa kita mengikut mazhab Malik, misalnya apa? Jual beli melalui sifat. Misalnya kita telepon dari orang di Kalimantan yang kita kenal. Saya punya barang begini begini begini begini sifatnya. Ya sudah, saya beli. Tapi setelah nyampe harus ada khiyar nanti. Khiyarnya adalah di saat melihat ya. Termasuk di dalam mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kenapa ada khiyar ini? Kejujuran. Dianya benar sesuai dengan sifat yang disebut. Kan ya, bilang panjangnya 10 cm, tak tanya ada 7 cm. Warnanya merah, tak tanya hijau dan sebagainya. Kemudian sisi lain apa? Dari saya pembeli pun tidak boleh khianat. Padahal sesuai dengan sifat-sifat, kok tiba-tiba saya berubah, nggak boleh itu semuanya. Kalau ternyata harus saya kembalikan, makanya saya menanggung itu semuanya. Karena apa, kerugian kan gitu. Menanggung kerugian. Pengiriman apa semuanya. Pengiriman dan sebagainya. Dan jadi tidak seenaknya orang bisa kirim. Dan permasalahan tuh sekarang kalau pemesanan itu terkadang uang dulu, Bu, ya. Jadi uang dulu. Jadi kalau tidak ada uang, tidak ada barang. Begitu prinsipnya seperti itu. Biasanya kan jual beli kan asalkan bukan jual beli emas, itu bebas. Apakah uang diberikan atau tidak, itu tidak ada masalah. Cuman semuanya kembali kepada kejujurannya. Dan hati-hati dalam transaksi-transaksi seperti itu. Apalagi kepada orang yang Anda belum kenal dan sebagainya. Biarpun di dalam mata lain adalah boleh, akan tapi jika mengarah kepada sesuatu pembohongan, maka sebaiknya Anda hati-hati di dalam hal seperti itu. Baik, Bu, subhanallah. Baik, Bu, terima kasih, Bu, atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya kita akan beranjak kepada pertanyaan sahabat yang sudah bergabung melalui FB Radioku, ya. Baik, Bu, ini ada pertanyaan dari sahabat Muhammad Mansur di Bogor, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, teman saya pernah buka sebuah kitab fikih, tapi saya lupa namanya. Di sebuah bab haji ada yang menerangkan haramnya akad nikah akan nikah, ya, sewaktu haid. Maksudnya apa, ya, Bu, ya? Terima kasih. Akan nikah. Menerangkan haramnya akan nikah sewaktu haid, Bu, ya. Maksudnya apa, ya? Terima kasih. Ya, Bu, ya. Bagaimana, Bu? Tidak ada, Bu, ya. Tidak ada haram. Kemudian untuk orang yang haid, yang haram adalah talaknya, Bu, ya. Waktu ihram barangkali. Ah, bab haji, ya, Bu, ya. Mungkin waktu ihram, ya. Akan nikah waktu ihram kayaknya, barangkali ada salah cetak gitu, ya. Iya. Jadi akan nikah waktu ihram. Kalau waktu haid tidak ada masalah. Yang haram adalah mencerai waktu haid, itu namanya tolak bid'ah itu. Tolak yang bid'ah adalah mencerai istri dalam keadaan haid. Kalau digantung tetap sah, Bu, ya. Apa itu? Misal kalau kamu suci nanti kamu saya cerai. Sah. Itu sah, Bu, jatuh, ya. Sah. Bisa cuci karena mana tolak bid'ah itu. Kalau seorang suami ngomong pada istrinya kalau keluar pintu, nah, cerai. Loh, dalam keadaan haid pun juga sah, tapi haram gitu loh, ya. Bukan tidak sah, tetap sah, tapi haram, ya. Tapi haram. Tapi itu kelihatannya tadi salah masalah. Mungkin ya bab haji, karena bab haji berarti mungkin haram akad nikah waktu ihram itu haram. Itu adalah pelanggaran haram, dosa dan tidak diperkenankan, termasuk, ya? Tidak pernah. Dan juga bukan saja hubungan suami istri, ya, ini biasanya ditambah termasuk akad nih, akad nikahnya nikah. Juga semoga kalau memang ada nanti bisa disebutkan lagi. Tapi kelihatan seperti itu. Kalau akad nikah dalam keadaan haid boleh-boleh saja kok. Boleh, nah, ya. Karena bab haji lagi itu. Bab haji kan waktu ihram. Haji memang waktu ihram, dan memang waktu ihram tidak diperkenankan, ya, Bu, ya. Baik. Baik, itu tadi kepada sahabat Muhammad Mansur Bogor, dicek lagi. Dan kalau yang tadi ditangkap oleh Bu, ya, sepertinya bukan pada waktu haid, akan tapi pada waktu seorang lagi ihram, maka diharamkan baginya untuk akad nikah. Baik, Bu ya, subhanallah, sudah 3 pertanyaan kita jawab. Kita akan break dulu sebentar dan kita akan kembali setelah yang satu ini.